aku bersamamu. Biarkanlah air mata menitik jatuh di pipiku. Janganlah, jangan kau meminta lagi. Janganlah, jangan kau datang lagi. Cinta ini berteduh dalam hatimu saja. Janganlah, jangan kau menggoda lagi. Janganlah, sedangkan gitarku tak punya. Oh, sudah hilang, aku tak percaya lagi. Aku tak ingin menangis lagi. Hanya engkau saya. Oh, janganlah, jangan, aku tak I'm berat.